satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab yang merupakan kitab yang berisi adab-adab, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan dalam Al-Qismus Tsalitsu, jenis yang keempat atau pembahasan yang keempat minal kitabi dari kitab ini, yakni kitab tentang Adabul Kasbi wal Ma'aish, adab-adab mencari rezeki dan juga penghidupan. Penulis di sini akan menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang halal dan haram. Kemudian hal yang terkait dengannya berupa pertanyaan-pertanyaan, pembahasan, ya apakah seseorang itu melakukan suatu perkara ketika terjadi hal yang ya samar ya atau meragukan. Ini yang akan dijelaskan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Kata beliau, Al-Qismus Tsalitsu minal kitabi fil halali wal harami wal bahthi wassu'ali wal hujumi wal ihmali wa madhanniha. Jenis yang ketiga, yakni pembahasan yang ketiga dari kitab ini, kitab tentang adab-adab bekerja dan mencari ya penghasilan, tentang halal dan haram serta membahas tentang apanya halal haram ini, bertanya tentangnya dan juga maju atau melakukan sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram, ataukah apanya al-ihmal, meninggalkannya, serta tempat-tempatnya. Artinya beliau ingin jelaskan kepada kita di sini perkara yang halal dan ini adalah perkara yang haram. Ya. Kemudian ada kondisi yang mengharuskan kita untuk bertanya, menyelidiki, membahas, mencari-cari informasi tentang sesuatu yang ada di depan kita ini. Apakah dia halal ataukah dia haram? Kapan itu tempatnya? Waktunya kapan? Ini yang akan dijelaskan oleh penulis di sini. Ya. Kemudian kata beliau, i'lam annahu law quddima laka ta'amu aw uhdiyat laka hadiyatun. Ketahuilah bahwa andaikan disodorkan kepada anda, dihidangkan kepada anda makanan, ataukah dihadiahkan sebuah hadiah kepada anda, au aratta an tashtariya syai'an min saksin, ataukah anda ingin membeli sesuatu dari seseorang, falaisa laka an takula hadha mimma la atahakkuku hillahu, maka tidak boleh bagi anda berkata ini adalah sesuatu di antara perkara yang saya belum jelas tentang kehalalannya. Saya belum perjelas ini halal atau tidak. Ya. Fa uridu an ufattisha anhu. Oleh karena itu saya ingin memeriksa tentang ya sesuatu ini. Jadi kalau kita belanja misalnya di pasar, ya, kita belanja beras misalnya, maka apa yang ada di depan kita ini beras yang lahiriannya adalah halal, kita belanja, kita beli misalnya, jangan kita bertanya, oh saya tidak mau beli beras ini, saya belum jelas ini beras ini dari mana asalnya, beras ini dibeli oleh pedagang pertama dengan uang riba ya, dengan uang curian kah atau bukan. Paham ya? Atau beli misalnya belanja di KFC misalnya. Ini contoh saja ya. Beli ayam misalnya. Ayam goreng. Kemudian ada sebagian orang yang terkena penyakit was-was, dia katanya saya tidak mau beli ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya mereka menyembelih. Padahal yang punya, yang kelola adalah muslim misalnya. Ya. Ini tidak boleh kita katakan seperti ini, saya tidak mau beli ini. Ya, saya belum periksa barangnya. Ya, cara belinya, cara kelolanya, cara ininya. Ini nanti akan memberatkan anda. Ya. Di lain sisi juga akan menyakitkan orang. Menyakitkan hatinya si penjual misalnya. Apalagi kalau dia dengar. Ya. Walaisa laka an tatrukal bahtha mutlaqan. Tapi kata beliau bukan cari tahu. Ada nanti akan dijelaskan oleh penulis. Kapan kita bertanya? Ya. Kapan kita bertanya? Barang yang akan kita beli. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Bali su'al wajibun marratan. Bahkan bertanya yakni tentang barang yang akan kita beli itu terkadang wajib kita tanyakan. Ya. Wa haramun marratan. Terkadang pula parnya haram. Wa mandubun marratan. Terkadang pula dianjurkan, tidak sampai wajib. Wa makruh marratan. Terkadang pula makruh. Ya. Wal qaulu syafi anna madinata su'ali arribatu. Ucapan yang menyembuhkan yakni solusinya di sini, anna madinata su'ali arribatu, bahwa ya sebab munculnya pertanyaan itu karena ada keraguan. Artinya kita boleh bertanya ketika ada keraguan. Dan keraguan ini tentunya muncul karena ada sebabnya. Nanti akan dijelaskan juga. Ada pemicunya. Kenapa kita harus bertanya? Ya. Jadi harus ada sebabnya, ada pemicunya. Kalau tidak ada sebab dan pemicunya berarti itu adalah was-was. Ya. Baik. Wa hiya tahsulu imma min amrin yata'allaqu bil mali aw bi sahibil mal. Sedangkan keraguan itu terkadang muncul entah karena perkara yang terkait dengan harta itu sendiri. Harta yang akan kita beli. barang yang akan kita beli misalnya. Ya. Au bi sahibil mali, ataukah si pemilik harta ini, benda ini. Si pemilik barang. Jadi terkadang muncul keraguan karena barangnya sendiri. Atau terkadang karena si pemilik barang ini. Jadi ada dua sebab yang melahirkan keraguan. Jadi kita boleh bertanya ketika ada keraguan, tapi keraguan ini muncul karena ada sebabnya. Sebab harta itu sendiri atau sebab pemilik harta itu sendiri. Jadi keraguan ini juga tidak boleh dibikin-bikin. Ya. Setiap ada ini belanja, oi, ragu kah ini? Ya. Setiap dia belanja ragu. Nah, ini kan tidak benar juga ya. Harus ada sebabnya. Kenapa kita ragu? Ya. Baik. Amma ma yata'allaku bi sahibil mali fanahu ayyakuna majhulan. Adapun sesuatu yang terkait dengan pemilik harta, misalnya dia adalah orang yang majhul, orangnya tidak dikenal. Wa huwa alladhi laisa alaihi qarinatun tadullu ala dhulmihi. Orang ini tidak ada pada dirinya qarinah. Tidak ada tanda pada dirinya, tidak ada korelasi, indikasi pada dirinya yang menunjukkan tentang kedzaliman orang ini. Ya. Kasiyil ajnadi, seperti misalnya pakaian tentara. Ditampaknya di zamannya penulis ini, tentara itu orang zalim. Iya. Kadang-kadang ada masa ya. Ada masa, tidak selamanya. Iya. Jadi perumpamaan di sini ya, korelasinya, indikasinya katanya berpakaian tentara. Mungkin tentara masa itu zalim ya. Wallahu alam. Kenapa sampai diberikan indikasi seperti itu? Taib. Wala ala salahi. Tidak pula ada korelasi yang menunjukkan tentang kesolehannya. Kathiyabi ahlil ilmi wa zuhdi. Seperti misalnya pakaiannya orang berilmu dan orang yang zuhud. Ya. Yeah. Fahahuna la yajibu su'alu wa la yajusu. Maka di sini tidak boleh bertanya ya, tidak wajib bertanya dan tidak boleh. Karena tidak ada yang mengharuskan kita untuk ya ragu tentang orang itu. Walaupun dia adalah seorang yang majhul, orangnya tidak kita kenal siapa orangnya. Datang berdagang misalnya dari Palopo ke Makassar, jual barang di Pasar Terong. Paham ya? Dari penampilannya ya biasa-biasa, orangnya biasa, tidak ada penampilan sebagai orang yang fasik, orang yang zalim. Iya. Yeah. Ini yang dimaksudkan oleh penulis di sini ya. Maka di sini kalau dia menjual misalnya sesuatu, dia bawa barang, tidak boleh kita tanya. Ini barang ini dari mana ini? Ya. Yeah. Tidak boleh, karena seorang muslim, apalagi seorang muslim, hukum asalnya dia ada seorang yang apanya adil, seorang yang apanya baik, ya. Kita bangun persangkaan kita di atas kebaikannya. Oh, bahwasanya dia orang ini orang yang baik. Iya. Baik. Li'anna fihi hadkal muslimi wa ida'ahu, karena di dalamnya ada penyingkapan aibnya seorang muslim dan juga apa namanya menyakiti seorang muslim. Ya. Wala yuqalu li hadza innahu mashkukun fi, dan tidak boleh dikatakan untuk orang ini, sesungguhnya orang ini adalah orang yang diragukan. Jadi tidak boleh kita ragu sama orang yang seperti ini. Ya, sampai ada indikasi bahwa dia adalah seorang yang zalim, dia membawa barang dari hasil kedzalimannya, dia merampok, dia bawa ke pasar terong. Misal ya, nah baru kita tidak boleh beli barangnya. Bahkan kita harus tanya-tanya sama orang, apalagi sudah sampai di telinga kita bahwasanya ini bos perampok. Setiap bulan dia bawa barang banyak. Misal ya. Nah, ini enggak boleh kita apanya harus kita bertanya di situ. Dan ya kalau jelas bahwasanya memang barang yang dia bawa itu adalah barang ya hasil rampokan, enggak boleh kita beli. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh penulis, ya. Li'anna al-mashkuka fihi huwa alladhi tahsul fihi ar-raibatu bidalalatin. Karena orang yang diragukan adalah orang yang terjadi pada dirinya semacam keraguan, bidalalatin karena adanya petunjuk, indikasi. Jadi orang kita ragukan, tidak boleh kita asal meragukan, harus ada sebabnya. Kenapa kita ragu? Ya, harus ada indikasi bahwasanya dia adalah seorang yang zalim misalnya. Ya. Dia adalah seorang perampok, ya, pencuri. Begal misalnya, ya, baru kita boleh ragu. Dari keraguan itu boleh kita bertanya, bahkan kata penulis di sini wajib kita bertanya. Supaya kita tidak makan uang haram. Ya. Baik. Misla ayyakuna ala khilqatil atraki wa ahlil bawadil ma'rufina bidzulmi. Ya, seperti misalnya dia di atas penampilannya orang-orang aparnya, orang-orang Turki. Ya, Atrak, Turki dulu itu dikenal sebagai tentara yang zalim. Tentara-tentara Turki dulu, ya. Dulu-dulu ya, dikenal sebagai tentara yang zalim. Karena konon kabarnya sebenarnya Turki itu berasal dari keturunan orang-orang Mongol. Coba perhatikan wajahnya mereka dengan wajahnya orang Mongol, itu tidak jauh beda. Karena memang mereka keturunan, ada keturunan Mongolnya. Iya. Walaupun setelah itu ya sebagian diantara keturunannya Genghis Khan, ya, Genghis Khan bahasa Arabnya, itu ada yang masuk ke dalam Islam. Nah, dari situlah kemudian banyak orang-orang Mongol yang masuk ke dalam Islam dan mereka berdiam di negara yang sekarang kita kenal dengan Turki. Ya, makanya di sini katakan seperti misalnya orang itu di atas penampilannya orang-orang Turki. Artinya tentara-tentara Turki. Ya, wa ahlil bawadi al-ma'rufina bidzulmi, dan orang-orang badui yang dikenal kedzalimannya. Waqat itariqi, dan apanya memutuskan jalan, bajak jalan, ya, membajak jalan. Fa hadza yajuz mu'amalatuhu, maka orang yang seperti ini, ya, orang yang tidak ada indikasi pada dirinya bahwasanya dia orang yang zalim, ya, maka boleh bermuamalah dengannya. Li'anna al-yada tadullu 'alal mulki, karena ya tangan itu menunjukkan kepemilikan. Artinya barang yang ada di tangan seseorang ketika dia memegangnya, maka itu tanda bahwasanya dia adalah pemiliknya. Tidak boleh kita meragukannya tanpa sebab. Harus ada sebabnya. Ya, kalau tidak ada sebabnya, tidak boleh kita meragukan. Ya. Ya, sama juga dengan perkara-perkara yang lain. Orang lalu lalang di depan masjid Luqmanul Hakim, banyak orang naik motor kan, ya. Ya. Banyak orang naik motor, naik mobil. Tidak boleh polisi itu sweeping. Ah, ini motor siapa lagi ini? Ya, semua orang dicurigai. Pokoknya ditahan semua. Ya. Walaupun ada SIM-nya, ada surat-suratnya lengkap. Ah, jangan sampai ini dipalsukan. Ya, misal ya, itu tidak boleh. Ya, kalau sudah fotonya sudah sesuai dengan SIM-nya, ya, foto yang ada di SIM sudah sesuai yang ada orangnya, ya, sudah cocok, ya sudah. Tidak perlu kita terlalu jauh meragukannya. Apalagi dia bawa mobil itu, motor itu, dia yang bawa. Tidak boleh kita terlalu dalam ya, mengorek-ngorek. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sangat bermanfaat kita memahaminya, karena ada hal-hal yang di kemudian hari kita hadapi, ya kadang menimbulkan keraguan. Ya. Ada orang misalnya gendong bayi. Setiap ada orang gendong bayi, jangan sampai ini bayi dicuri. Sekarang Anda ragu, sebabnya apa? Ya, dia bawa anak itu dan tidak ada orang yang mempersoalkannya kecuali Anda saja. Kenapa Anda ragu? Iya. Baik. Wa hadha wa hadhihi ad-dilalatu dhi'afun. Iya. Katanya indikasi-indikasi ini dhi'afun, ya berlipat-lipat, artinya banyak. Iya. Illa anna tarka minal wara'i, hanya saja meninggalkan, ya, itu termasuk sikap wara'. Artinya ketika ya ada sebagian kondisi kita harus meninggalkan sesuatu, ya karena kita wara', berhati-hati misalnya. Ya, misalnya kita dengar ada orang jual barang begini. Kita sendiri sebenarnya belum pernah mendapatkan bukti yang akurat bahwasanya orang itu pekerjaannya haram. Tapi kadang muncul berita, anu itu. Tapi orang ini juga tidak bisa, dia tidak bisa buktikan. Tapi ada orang lain yang juga ikut memberikan persaksian. Orang yang memberikan persaksian juga tidak ada tanda-tanda keburukan pada dirinya. Apalagi menjadi ya berita yang menyebar ya. Ya bahwasanya di situ ya fulan ya begini-begini ya. Ini kita perlu hati-hati. Walaupun kita tidak boleh memaksa orang untuk ya bersikap seperti diri kita. Paham ya? Ya. Tapi kalau kita mau tinggalkan ya silakan tinggalkan. Tapi jangan memaksa orang. Misalnya ada sebagian orang, produk ini mereknya ini katanya punyanya Yahudi. Ya, merek ini katanya seringkali dia menyumbang untuk Israel. Saya tidak mau beli. Misal ya. Tapi kalau ditanya, betul tidak? Hasil yang dia dapatkan ini, dia ada datanya Anda, ada buktinya secara akurat? Katanya cuma dengar-dengar saja. Ya. Banyak orang bilang, ya. Nah, ini mungkin Anda mau meninggalkan, silakan. Tapi memaksa orang, mengharuskan orang, itu tidak boleh. Memboikot suatu barang misalnya, atau suatu negara, itu bukan hak pribadi apanya pribadi Anda. Itu haknya pemerintah. Embargo misalnya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh beli belanja begini karena dia membiayai begini. Orang di zaman dahulu itu sudah ada muamalah ya. Ada jual beli antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya para sahabat dengan orang-orang Yahudi, orang Nasoro, orang musyrikin. Bahkan terkadang mereka jual beli senjata. Ya. Tapi tidak ada di antara mereka yang melakukan embargo pribadi ya, yang boikot barang-barang tertentu, mengajak masyarakat tanpa ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apa yang kita dapati selebaran-selebaran mengajak kaum muslimin untuk melakukan ya embargo dan boikot terhadap sebagian produk-produk yang ada di negeri kita ini, itu bukan haknya kita. Itu sebuah kesalahan ya kalau kita mengajak orang. Kalau Anda meninggalkan silakan. Itu haknya Anda. Silakan. Tapi Anda mengajak orang, mengharuskan orang ya. Menghasut orang misalnya untuk bersikap seperti Anda. Itu bukan haknya Anda, itu adalah haknya pemerintah dalam hal ini, ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis wa amma ma yata'allaqu bil mali. Adapun perkara yang terkait dengan harta, ya, tadi pemiliknya sudah ya. Ya, sebab yang pertama melahirkan keraguan karena pemiliknya. Sekarang karena hartanya. Iya. Fanahu ayyaktalital haramu bil halal. Misalnya bercampur harta yang haram dengan halal. Kama idza turiha fi suqi ahmalun minan ta'amin maksubin. Seperti halnya apabila dilemparkan ke pasar barang-barang berupa makanan yang dirampas, dibegal misalnya. Ya. Jadi ada sebagian barang dibegal. Dibegal di Palopo misalnya, dibawa ke Makassar, dijual. Dijual di Makassar. Tapi bukan cuma barang itu saja. Ya. Dan banyak di antara manusia ini yang tidak tahu dari mana asalnya barang itu. Ya. Baik, kata penulis fashtaraha ahlus suki. Nah, orang-orang yang ada di pasar kemudian membeli barang itu. Iya. Fa innahu la yajibu ala man yashtari fi tilkal baldati minas suki ayyas'ala amma yashtarihi. Maka sesungguhnya tidak wajib bagi orang yang membeli di negeri itu dari pasar untuk bertanya tentang sesuatu yang dia beli. Paham ya? Jadi misalnya di pasar terong banyak penjual beras, banyak kan ya penjual beras. Kemudian tersebar berita polisi melacak bahwasanya ada pembegalan di area Palopo. Nah, pembegalnya ini belum di apanya ditemukan. Tapi katanya yang jelas dia sudah tembus ke Makassar, dia barang-barangnya sudah dijual, entah di mana dijual, di pasar terong kah, di manakah? Ya, dan tidak ada orang yang tahu secara pasti bahwasanya ini barang yang pernah dibegal. Yang jelas sudah terjual di terong. Iya. Paham ya? Nah, dalam kondisi seperti ini kata penulis tidak wajib bagi orang yang membeli untuk ya bertanya tentang apanya barang yang dia beli di pasar terong. Ya. Tidak wajib, ya. Illa ayadhara anna aktsara ma fi aydihim haramun. Ah, kecuali kalau tampak ya bagi mereka bahwa kebanyakan mayoritas apa yang ada di tangan mereka, di tangan para penjual itu adalah harta haram. Ya. Kalau kebanyakan ya, berita tersebar, kebanyakan penjual di terong misalnya jual beras dari para perampok. Ya, misal ya. Nah, kalau kita dengar seperti itu ya, kata penulis, ya. Fa inda dzalika yajibu su'alu. Maka ketika itu wajib bertanya. Tanya, barangnya ini halal atau haram? Ini beras dari perampok atau bukan perampok ini? Harus jelas. Ya. Masalahnya ini harta haram masuk ya, masuk di perut ini bahaya. Ya, mengurangi keberkahan ya. Dari apanya harta kita ya, badan kita, waktu kita. Fa illam yakunil aktsaru haraman kana taftishu waran ghair wajibin. Kalau katanya ya, kebanyakan harta itu bukanlah sesuatu yang haram, jadi dia bukan lebih dominan ya, maka melakukan pemeriksaan sebagai sikap wara itu katanya tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Ya. Jadi katanya tidak wajib. Wa kadzalika naqulu fi rajulin lahu malun halalun khalatahu haram. Demikian pula halnya kita katakan pada ya seseorang ya, tentang seseorang yang memiliki harta halal tapi bercampur dengan harta yang haram. Misla ayyakuna tajiran yu'amilu mu'amalatin sahihatan wa yurabi. Misalnya dia adalah seorang pedagang. Seorang pedagang di pasar misalnya, dia melakukan muamalah, interaksi ya, atau transaksi yang apa yang sahih, yang benar, tapi juga dia melakukan transaksi haram seperti riba. Ya. Fahada in kana al-aktsaru min malihi haraman lam yajus qabulu diyafatihi wala hadiyatu illa ba'da taftisi. Maka orang yang seperti ini kalau kebanyakan dari hartanya adalah haram, ya, maka tidak boleh menerima jamuannya dan tidak pula hadiahnya kecuali setelah melakukan pemeriksaan, penyelidikan. Bahwasanya barang yang dia kasih kita itu dari hasil yang halal. Iya. Paham ya? Ini harus kita pahamnya, paham ya. Jadi kalau lebih banyak hartanya harta haram seperti ini tindakan kita. Kita tanya, kita selidiki. Ya. Kalau enggak bisa tanya, berat hati tanya sama dia, sama orang lain. Ya, kalau tidak bisa juga sebaiknya kita mengambil sikap wara. Berhati-hati. Tinggalkan, cari alasan. Ya. Baik, fa in dhahara annal ma'khudha min wajhin halalin jaza. Nah, kalau tampak bahwasanya yang diambil tersebut ya, hartanya yang kita ambil ya, berupa hadiah atau apa ya, penghargaan dari segi yang halal, maka boleh. Ya, ini setelah kita adakan pemeriksaan ya, pengecekan. Taib. Wa illa turika, kalau tidak maka ditinggalkan. Jangan diambil. Jangan dimakan. Ya. Wa in kanal haramu aqalla fal ma'khudhu syubhatun wal wara'u tarku. Kalau hartanya yang haram itu lebih sedikit, ya, maka yang terambil itu adalah syubhat, sesuatu yang samar, tidak jelas hukumnya. Wal wara'u tarku, tapi sikap wara' adalah meninggalkannya. Sikap wara' adalah meninggalkannya. Misalnya ada orang yang kerja sebagai ya pegawai bank misalnya. Penghasilannya kebanyakannya dari riba. Tapi dia ada warisan toko dari orang tuanya misalnya dahulu. Jualan apanya, kelontong lah atau apalah ya, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya dari tokonya ini tidak seberapa. Lebih banyak dari gaji kerjanya dia sebagai seorang apanya ya, pegawai dalam apanya lembaga yang muamalah ya riba di situ. Ya. Yeah. Ini apanya penulis jelaskan di sini, kalau sedikitnya harta haramnya lebih sedikit ya. Afwannya. Sebaliknya tadi ini ya. Jadi saya ulangi ya, kalau harta haramnya lebih sedikit maka ya, yang diambil di situ adalah syubhat. Dan meninggal laparnya bersikap wara itu adalah meninggalkannya. Kalau tadi pegawai bank tadi ini lebih anu ya, lebih banyak gajinya ya, berarti untuk contoh yang pertama tadi. Nah, kita balik saja. Kalau gajinya dari bank misalnya bank ribawi ya, lebih sedikit, tokonya lebih banyak, maka di sinilah apa yang kita ambil itu dari barangnya sebenarnya adalah sesuatu yang syubhat. Iya. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita tinggalkan karena wara', maka itu lebih utama. Tapi kalau kita ambil ya, kita makan misalnya, insyaallah taala tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita ingin lebih hati-hati, maka hendaknya kita tinggalkan. Paham ya? Ini rincian yang diberikan oleh penulis, iya, rahimahullah taala, terkait dengan masalah harta yang ada apa namanya bercampur dengan sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram. Baik. Kemudian beliau ingatkan kembali di sini sebagai kesimpulan bagi kita, wa alam anna su'ala innama yaqau li ajlir ribati. Ketahuilah bahwa seorang bertanya itu hanyalah terjadi ketika apa, karena keraguan. Jadi kita boleh bertanya, ya bahkan terkadang wajib kita bertanya ketika ada ar-riba, sebab yang bernama keraguan. Ya. Baik. Fala yang qati'u illa min haitsu tanqati'u ar-ribatu al-mufdiyatulah. Maka bertanya dalam perkara itu, ya, tidak akan terputus kecuali dari sisi terputusnya keraguan yang mengantarkan adanya pertanyaan, menyebabkan lahirnya pertanyaan. Ya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama kita, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berputar bersama dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya, maka hukumnya begini. Kalau tidak ada sebabnya, maka hukumnya tidak begini. Iya. Jadi seorang ketika ingin bertanya, harus ada sebabnya. Harus ada ilahnya, yakni keraguan. Dan keraguan ini pun, ya, keraguan ini pun harus dipicu oleh dua apanya sebab. Yang pertama karena apanya pemiliknya, kedua hartanya itu sendiri. Ya. Nah, kalau kedua-duanya tidak ada, maka tidak boleh seseorang itu ragu terhadap orang lain. Ya. Fa in kana ma'lumal aini fa amruhu sahlun. Sebentar ya. Bi'alla yakunal mas'ulu muttahaman. Misalnya, ya, orang yang ditanya, ya, ditanyakan tentangnya itu ada bukan orang yang tertuduh. Fa in kana muttahaman wa alimta anna lahu gharadan fi hudurika aw qabuli hadiyatihi fala thiqata bi qawlihi wa yanbaghi ayyas'ala ghairahu. Apabila orangnya tertuduh, ya, dicurigai, dan anda tahu bahwasanya dia punya tujuan dalam kehadiranmu atau dalam hal engkau menerima hadiahnya, maka tidak ada sikap percaya kepada orang seperti ini dalam ucapannya, dan sepantasnya anda bertanya kepada orang lain. Artinya tentang kondisi orang itu, ya, atau kondisi barangnya, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan. Masih ada pembahasan yang keempatnya, belum sempat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nanti insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira demikian. Di sini ada pertanyaan, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Jika dibacakan Al-Quran, ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Apakah perkara yang haram jika nyambi mendengarkan murattal sambil melakukan pekerjaan rumah tangga? Ya, afdolnya memang kita menyimak Al-Quran itu dengan penuh perhatian. Ya. Tapi kalau ada hajat mengharuskan kita bekerja sambil membaca Al-Quran, daripada waktu kita terbuang untuk sesuatu yang sia-sia sambil kita murojaah, ya, maka insyaallah taala tidak apa-apa. Tapi kalau mau afdol, afdolnya kita fokus mendengar. Wallahu taala alam bisawab. Seperti ibu-ibu misalnya sambil nyuci, ya, sambil dengarkan murattal, ya. Ya, apalagi dia adalah hafid, ya, ada hafalan yang harus dia jaga. Ya, maka di sini tentunya lebih boleh bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya jika seseorang di tengah-tengah tadabbur Al-Quran setelah sholat subuh ia terserang rasa ngantuk hingga terbangun jam 8 atau 9 pagi, lantas ia melakukan zikir pagi saat itu? Kalau dia terlewatkan waktunya untuk berzikir di waktu pagi, ya, karena ketiduran misalnya, boleh bagi dia untuk menggantinya pada waktu yang berikutnya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Tiap subuh tidur, alasannya nanti bisa saya ganti pada waktu berikutnya. Ya. Nah, ini tidak benar juga, ya. Ya. Nah, ini kalau kita ada udzur, ya, karena ketiduran, ya, mau diapa lagi? Insya Allah boleh kalian ganti pada waktu tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sini dikatakan, ya, dikatakan bahwa seorang rawi bernama Muawiyah bin Hisham adalah rawi yang terdapat kelemahan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam sunannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf sebelah kanan. Apakah hal ini benar adanya? Lantas apa tidak ada keutamaan lain untuk saf depan sebelah kanan? Mohon nasihatnya. Hadis ini dahulu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tapi kemudian tampak bagi beliau bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Saya pribadi belum pernah meneliti secara pasti rawinya yang bermasalah itu siapa. Ya, cuma yang saya tahu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini. Dulu beliau sahihkan hadis ini, tapi belakangan beliau rujuk dari ijtihadnya beliau dahulu. Taib. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya bagi kami ikhwan, ya, yang lagi futur, agar kiat istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Ya. Nasihat kami pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, ya, kapanpun, ya, bagaimanapun keadaan kita, susah senang, hendaknya kita senantiasa bawa ketakwaan ini. Ketakwaan yang tergambar dalam dua hal, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jauhnya kita dari maksiat. Kemudian nasihat saya yang kedua, supaya kita tetap istiqomah, hendaknya kita melazimi majlis ilmu. Jangan pernah jauh dari ilmu. Kapan kita jauh dari ilmu dan majlisnya, maka disinilah syaitan akan terus menggiring kita kepada sesuatu yang dia inginkan. Oleh karena itu banyak diantara ikhwan dan akhwat itu futur karena, ya, awalnya dia menjauh dari majlis ilmu. Kemudian, ya, sebulan, dua bulan dia tidak hadir, satu tahun, dua tahun, akhirnya syaitan datang meniupkan was-wasnya kepada orang ini. Bahwasanya, jamaah kok hadir, tidak ada orang yang kenal kok di situ. Ada dulu keluarga saya begini, ya, tapi alhamdulillah dia sudah kembali, saya nasihati. Saya tanya, kenapa tidak pernah hadir taklim? Katanya malu-malu, Mak, tidak ada miku kenal di sana. Khawatir Kak kalau datang taklim nanti tidak ada mi orang yang kenal saya. Saya bilang itu dari syaitan. Kenapa Kak harus kenal? Kalau orang tidak kenal kita, perkenalkan diri kita. Masa kita orang mau ditanya terus ya sama orang? Kita yang tanya orang supaya ada kenalan. Baru dia sadar, oh iya ya. Iya. Ini kadang kan setan datang ya. Kenapa? Karena ini berawal dari jauhnya dia dari apanya majelis ilmu. Ya. Kemudian juga ya, kiat untuk istiqomah seorang itu jangan pernah lupa doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian yang kita dapatkan, jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ambil pelajaran dari para nabi dan rasul dahulu, ujian yang mereka dapatkan di dalam berdakwah di jalan Allah itu sangat berat, tapi semua ujian itu mereka lalui dengan ringan karena setiap permasalahan, problema yang mereka hadapi senantiasa mereka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun. Bangun melaksanakan salatul lail. Kemudian kiat yang lainnya, hendaknya seseorang itu mencari teman yang baik. Teman yang cinta kepada ilmu. Jangan cari teman yang tidak cinta kepada ilmu. Walaupun dia ikhwah. Kadang-kadang ada ikhwah ya. Kalau kita bicara dengan dia, ya. Selalu ya, hal-hal yang melalaikan kita, menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, HP apakah HP-mu? Ya. Eh, HP jadul HP-mu. Ganti itu HP-mu. Tidak bagus, ketinggalan mah kok. Orang semua sudah pakai layar sentuh, kau masih pakai HP jadul. Nah, ini kan tidak bagus ya. Ya, kalau HP jadul kenapa? Memang urusan ya, apa memang buruk kalau dia punya HP jadul? Yang bagus itu kalau dia tidak hadir taklim. Ya, kenapa kita pernah hadir? Selalu dia ingatkan kita ya. Hadir ki. Bagus kalau kita hadir itu, ya. Ya. Dia aja kita ingatkan kita, ya. Tapi kalau selalu barang-barang dunia yang selalu ingatkan kita, ya. Apa mi kerjamu sekarang? Ya, berapa mi gajimu? Berapa mi istrimu? Tidak pernah kita diingatkan tentang ilmu. Ilmu yang menjadi jalan bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sebagian dari apa namanya? Kiat-kiat untuk tetap istiqomah ya. Supaya kita ini istiqomah ya menuntut ilmu. Ya, cari ya teman-teman yang soleh, teman-teman yang cinta kepada ilmu, ya. Bagaimana hukumnya membeli barang bekas atau barang cakar? Barang bekas, ya. Kalau memang dia adalah sesuatu yang halal, ya. Ya. Kita juga, atau misalnya kita tidak yakin bahwa dia halal, tapi kita tidak tahu apakah halal atau tidak, maka hukum asalnya kita, ya, hukumi bahwa dia adalah sesuatu yang halal. Sampai datang keterangan bahwa barang bekas yang dijual ini adalah barang curian. Misalnya, misal ini ya, di barang loakan ada toko misalnya menjadi tempat pelariannya para begal untuk jual motor, dipreteli mesinnya. Nah, terkenal di situ. Penada. Nah, ini enggak boleh kita beli di situ. Iya. Tapi kalau kita enggak tahu, enggak ada juga informasi, ya. Ya, kita hukum asalnya tidak boleh ya curiga kecuali ada sebabnya. Baik. Jika kita tahu bahwa penghasilan si A haram, kemudian meminjam uang kepadanya, apakah uang yang saya pinjam juga haram? Iya, untuk saya makan. Iya. Ya, haram untuk dimakan ya, karena kita sudah tahu bahwa hartanya adalah harta yang haram. Ya. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya, apakah boleh mengucapkan jazakallahu khairan kepada orang kafir? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya ini kita ucapkan kepada seorang muslim ya, yang berbuat kebaikan bagi kita. Ya. Wallahu alam, kalau ada di sana apa namanya fatwa dari ulama kita, wallahu alam, coba tanyakan ke ustadz yang lain. Ya. Atau nanti saya pelajari dulu. Ya, siapa tahu pertemuan depan saya ingat. Ya. Ini pertanyaan baru bagi saya. Saya harus telusuri dulu hadis-hadisnya. Ucapan jazakallahu khairan, ya. Setelah itu insyaallah ya, nanti mungkin pertemuan berikutnya. Masih banyak ya nih. Ini sudah? Taib diadzani dulu supaya anu ya. Ya. Baru kita lanjut lagi tanya jawabnya. Pertanyaan berikutnya, gimana hukum asal menumpahkan air mani di luar karena ada gangguan pada rahim? Ya, untuk mengganti fungsi alat ya kontrasepsi. Jazakallahu khairan. Hukum asal itu ya makruh ya hukumnya. Ya. Jadi makruh hukumnya, kecuali kalau ada hajat yang mengharuskan kita melakukan azal, ya maka itu dibolehkan ya tanpa ada hukum makruh padanya. Tapi kalau tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. wallahu taala alam bisawab. Dan ini dulu dilakukan ya di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara sahabat ada yang melakukan azal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya gaji pensiun bank? Saya masih menerima gaji pensiun janda pegawai bank. Apakah tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari? Ya, sebaiknya Anda cari penghasilan yang lebih bersih, ya. Baik. Sudah kita jelaskan hukumnya tadi, ya. Kalau jelas dia adalah dari sesuatu yang haram, ya, tidak boleh kita ambil. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Untuk memastikan apakah sama jika kasusnya fulan misalnya diketahui bahwa pekerjaannya adalah mencuri, kemudian dia memberikan hadiah kepada temannya berupa mushaf, maka hal ini tidak boleh diterima sebab diketahui bahwa dia profesi sebagai pencuri. Benarkah sikap ini Ustadz, ataukah ada kondisi lain? Sudah benar, Anda jangan terima kalau dia jelas ya pekerjaannya adalah seorang pencuri. Murni dia pencuri ya. Tidak ada pekerjaan lainnya kecuali mencuri. Ya. Ini tidak boleh ya. Ya. Kalau dia masih setengah-setengah ya, kadang dia mencuri, kadang juga dia ya ngojek misalnya ada hasil halalnya. Ya. Kalau Anda mau berhati-hati ya dihindari pemberiannya. Paham ya? Tapi kalau Anda terima juga ya boleh. Tapi ini namanya khilaful aula, menyelisih sesuatu yang lebih utama. Ya. Yeah. Wallahu alam. Afwan Ustaz, saya bekerja di sebuah kampus Islam di Makassar. Di gudang kampus kami ada kami sedang ada perapian, dirapikan ya, barang-barang bekas. Artinya cuci gudang mungkin ya istilahnya. Semisal sarung dan pakaian, jaket alma mater yang telah ditinggalkan oleh mahasiswa yang telah lulus. Ya, apa di yang diutus oleh kampus menjadi dai di berbagai tempat di Indonesia. Dengan waktu yang lama sedang kita tidak mengetahui siapa pemilik barang bekas tersebut. Bahkan mahasiswa tersebut sudah tidak menghiraukan barang-barangnya. Bolehkah kita memanfaatkannya untuk kebaikan, semisal dipakai sholat dan lain-lain? Nah, ini sama hukumnya barang yang apanya barang hilang ya, lukoto. Ya, kita temukan barang, orangnya entah kemana. Ya, kalau dia adalah barang yang berharga, maka kita simpan sampai 1 tahun. Sudah lewat 1 tahun dan kita sudah umumkan bahwa ada barang begini, orangnya tidak datang, silakan Anda manfaatkan. Tapi kalau tiba-tiba dia datang, dia klaim barangnya dengan sifat yang dia gambarkan sesuai dengan apa yang ada di tangan kita, maka kita ganti barang tersebut. Yang kedua, kalau dia adalah barang yang tidak ada nilainya, misalnya barang itu misalnya buku. Buku kan tidak ada nilainya ya. Buku misalnya buku tulis. Paling harganya mungkin 10 ribu ya, 20 ribu. Uang 10 ribu, 20 ribu enteng ya, tidak ada nilainya. Nah, ini boleh kita manfaatkan, gunakan ya. Kecuali kalau orangnya juga datang, tetap dia ingin ambil barangnya, kita ganti pada waktu yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Bagaimana seorang yang menggadai satu barang yang bukan barangnya? Maksudnya? Tidak boleh ya? Yeah. Tasarruf ya? Tidak boleh seorang itu melakukan tasarruf, tindakan ya pada barang yang bukan miliknya. Yeah. Bagaimana sikap kita ketika pemilik barang tersebut datang? Ya, minta maaf. Dan Anda segera tebus. ya, datang meminta barangnya yang digadai orang tersebut, dan orang yang menggadai ya tidak lari, apa telah lari apa entah kemana. Wah, ini dia berdosa ya, sudah iya menggadaikan barangnya orang kemudian bukan miliknya ya, ini kezaliman ya, tidak boleh ya. Kalau bukan barang milik kita, sama kita kalau menjual barang, barang yang bukan milik kita itu tidak boleh ya, tidak sah akad jual beli ketika kita menjual barang yang bukan milik kita. Ya, sama juga dengan menggadai. Iya. Nah, kalau orang apanya boleh menggadai, setiap orang nanti akan menggadai barangnya orang ya. Nah, itu ada mobil lewat ya, nanti saya gadai itu ya. Nah, itu nanti keributan yang timbul ya. Nah, ini tidak boleh, barang yang bukan milik kita itu tidak boleh kita melakukan tasarruf di dalamnya tanpa ada izin dari pemiliknya. Kecuali kalau pemiliknya mengizinkan, dia pergi merantau misalnya dan dia percaya orang ini, walaupun pada akhirnya dia lari, dia tipu orangnya ya. Nah, ini lain masalahnya. Iya. Berarti bukan masalahnya di gadainya tapi larinya dia. Iya. Ambil barang sudah dia korbankan barangnya orang. Baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi harta bendanya dan juga segala usahanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.